الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kemarin terakhir kita sampai di ayat yang ke-45. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian terhadap urusan-urusan kalian, bisabar, dengan kesabaran, wassalah. Ada yang menyatakan yang diajak bicara dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi, karena mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan rakusnya mereka dan disebabkan cinta dengan kedudukan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasta'inu, minta tolonglah untuk menghilangkan dua hal itu yang menyebabkan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, bisabri ay bisawm. As-sabr bimakna saum, puasa. Berpuasalah untuk menghilangkan rakus, untuk menghilangkan tamak dengan cara puasa. Dan Rasulullah menyebutkan as-saum nisfu sabr, puasa itu separuh dari kesabaran. Naam. Kemudian yang kedua bisholah, ya, untuk minta tolong dengan cara menjalankan sholat, karena sholat itu bisa menghilangkan kibir, kesombongan, ya, bisa menghasilkan kekhusyuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tenang dalam ketaatan. Ini terakhir kemarin kita baca ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang-orang yang khusyuk itu yang siapa mereka itu. Yang mereka-mereka itu ringan ketika menjalankan salat. Nah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, di ayat yang ke-46. Baik, tafadhal. Alladzina yadhunnuna, orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yadhunnun. Ini pentingnya merujuk tafsir itu kepada kalamul ulama. Tidak boleh mengandalkan dengan kepintaran, keahlian dalam masalah bahasa. Dhan itu dalam bahasa artinya persangkaan, ya, menyangka, ya. Berarti naik menyangka itu tidak yakin, ya. Allah sebutkan di sini yadhunnun, yadhunnun, ya. Maka tidak boleh kemudian diartikan dengan orang-orang yang menyangka. Tapi lihat bagaimana Imam Suyuti rahimahullah menyebutkan alladzina yadhunnuna ay yuqinun, orang-orang yang yakin. Ini jelas sangat bertolak belakang. Yadhunnun cara bahasa dengan yuqinun. Kalau dhon itu tanpa keyakinan, persangkaan. Tapi ini yuqinun, yakni orang-orang yang yakin dia, bukan prasangka, bukan kira-kira, tapi yuqinun, yakin. Yakin kepada siapa? Annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka-mereka itu akan berjumpa dengan Rabb mereka, akan bertemu dengan Rabb mereka. Yakin mereka bil ba'thi, dengan adanya hari kebangkitan. Orang-orang yang khusyuk, yang mereka ringan ketika menjalankan sholat, adalah orang-orang yang sangat yakin mereka akan berjumpa dengan Rabbnya. Orang-orang yang sangat yakin mereka nanti dibangkitkan oleh Allah setelah mengalami kematian. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka ilaihi, hanya kepada Allah, raji'un, mereka akan kembali. Fil akhirah, di akhirat. Fayujazihim, lalu mereka akan dibalas oleh Allah dari amalan-amalan mereka yang mereka jalankan di dunia. Jika kebaikan yang mereka jalankan, baik, mereka mendapatkan balasan kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Baik. Ikhwani fi dina azani wa a'azakumullah. Naam. Dhan fi lughatil arabiyah. Dhan di dalam bahasa Arab itu juga dipakai dengan makna yakin. Dhan di dalam lughatil arabiyah itu juga bisa dimaknakan dengan yakin, bukan hanya prasangka. Baik. Dari ayat ini, ikhwan fidina azani wa azakumullah, faedah yang bisa kita ambil diantaranya, isbatu mulaqatillahi azza wa jalla. Isbat, menetapkan perjumpaan dengan Allah azza wa jalla, menetapkan perjumpaan dengan Allah azza wa jalla. Yang kedua, isbat ru'yatillah, menetapkan nantinya hamba-hamba Allah akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana ini diambil? Ya. Tidak ada pembahasan ru'yah. Ya. Diambil dari perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti hamba-hamba Allah berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang ketiga, anna ha'ula'il mu'minin, anna ha'ula'il mu'minin, bahwasanya orang-orang yang beriman, yuqinun, orang-orang yang beriman itu yuqinun, mereka yakin, annahum raji'una ilallah, bahwasanya orang-orang yang beriman itu mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Mereka akan kembali kepada Allah, dibangkitkan oleh Allah, ya, dibalas amalan-amalan mereka selama di dunia. Ketika seorang hamba yakin dia nantinya akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua apa yang dijalankan di atas muka bumi ini, ini akan menghasilkan thamar, menghasilkan buah, menghasilkan hasil yang positif. Ketika seorang hamba itu yakin akan berjumpa dengan Allah, di antara yang pertama al-khauf minallah, dia akan takut kepada Allah, dia akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sembrono untuk berbuat amalan di atas muka bumi ini karena yakin nantinya akan berjumpa dengan Allah, nantinya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Ini buah dari keyakinan dengan berjumpa dengan Allah, al-khauf minallah. Yang kedua, muraqabatullah, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia sadar nantinya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, timbul rasa takut untuk berbuat seenaknya, baik ketika di hadapan orang banyak maupun ketika bersendirian. Itu hasil dari yakin akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-haya'u minhu, rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa malu itulah yang menghalangi seorang hamba untuk berbuat amalan-amalan kejelekan. Rasa malu itulah yang akan menghalangi seorang hamba dari berbuat amalan-amalan kejelekan. Baik, astagfirullah. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru, ingatlah oleh kalian nikmati, nikmatku, nikmati allati an'amtu alaikum, ingatlah kalian atas nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Allah perintahkan Bani Israel untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Bagaimana imbas, apa yang diharapkan ketika mengingat nikmat-nikmat Allah? Bisyukri 'alaiha, dengan mensyukuri nikmat itu. Bukan sekedar mengingat. Makna udhkuru adalah bersyukurlah. Bersyukurlah atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Dengan cara apa bersyukur? Bita'ati, dengan mentaatiku. Itu cara bersyukur. Cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan cara mentaati Allah. Allah sebutkan di sini apa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa anni faddaltukum, sesungguhnya aku lebihkan kalian, aku lebihkan kalian, ai aba'akum. Yang dilebihkan adalah nenek moyang kalian, bukan kalian. Yang Allah berikan keutamaan-keutamaan yang banyak itu nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian, bukan kalian. Alal alamin, alamil zamanihim, umat manusia di zaman mereka, ya, tidak mencakup sampai akhir zaman, ya. Orang-orang Bani Israel itu Allah berikan kelebihan mereka, Allah berikan kelebihan kepada mereka pada umat itu sendiri. Tidak mutlak kemudian mengalahkan seluruh umat sampai yaumul kiamat, tidak. Pada zaman mereka sendiri, pada zaman nenek moyang mereka. Naam. Ikhwani fidina azani wa azakumullah. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah wujubu asyukur ala ni'matillah, wajibnya bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Wajibnya bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Di sini terkait dengan Bani Israel yang Allah perintahkan untuk mengingat nikmat Allah kepada mereka dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Bagaimana cara mensyukurinya? Bittibai Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bentuk syukur itu bagi orang-orang Bani Israel mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, yang kedua, faedah dari ayat ini, anna ni'mah, bahwasanya kenikmatan itu, kulluha, semuanya minallah, datangnya dari Allah. Segala kenikmatan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. La bikasbina, bukan karena upaya kita, bukan karena upaya kita, kita yang menghasilkan. Wala bidzakaina, bukan pula karena kecerdasan kita. La biirsi an abaina, bukan karena warisan orang tua kita. Jadi segala kenikmatan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kenikmatan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apa dalilnya? Terus kenikmatan semuanya datangnya dari Allah. Rahman, apa dalilnya? Ujung-ujungnya fa minallah. Nah, yang menunjukkan segala kenikmatan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang datang kepada kalian, maka itu datangnya dari Allah. Segala kenikmatan yang kalian dapatkan itu asalnya datangnya dari Allah. Hah? Belum ingat? Terus. Famin Allah dulu ujungnya. Diundur sedikit, min nikmatin fa min Allah. Lutfi, ah, apa? Wa bikum min nikmatin fa min Allah. Apa yang datang dari kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, famin Allah, itu semua datang dari Allah. Laisa bidzakaina, bukan karena kecerdasan kita. La bikidina, bukan karena kerja keras upaya kita. Bukan karena warisan dari orang tua kita. Tidak. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini ketika memerintahkan Bani Israel untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, naam. Udzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum, yang aku anugerahkan kepada kalian. Aku anugerahkan kepada kalian bukan karena upaya kalian, bukan karena kecerdasan kalian, bukan karena warisan yang datang dari nenek moyang kalian. Semuanya datang dari Allah. Yang ketiga, anna bani Israel, bahwasanya bani Israel afdalul alam fi zamanihim, orang-orang bani Israel itu adalah orang yang utama di zamannya mereka, karena di zamannya mereka itu mereka yang ahlul iman, mereka orang-orang beriman. Mereka orang-orang yang beriman. Naam. Ada orang-orang yang pengikutnya Fir'aun. Maka orang-orang Bani Israel pada zamannya mereka, mereka itu orang yang utama karena mereka orang-orang yang beriman. Dan mereka inilah yang dianugerahi dengan al-ardul muqaddasah, tanah suci, yakni Palestina, yang menguasai Palestina, yang memiliki Palestina, karena mereka orang-orang yang utama pada saat itu Bani Israel. Udkhulu, Allah perintahkan masuklah kalian al-ardul muqaddasah, tanah yang disucikan. Ini Palestina disebutkan para ulama Palestina, ya, karena mereka orang-orang yang beriman pada zamannya mereka. Pada zamannya mereka, pada zamannya Musa alaihissalam, karena mereka orang-orang soleh, mereka berhak untuk tanah Palestina. Tapi ketika diutusnya Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah, kemudian orang-orang Bani Israel enggan untuk beriman kepada Muhammad SAW, mereka bukan orang-orang yang beriman, maka mereka tidak berhak dengan tanah Palestina. Orang-orang Israel, orang-orang Bani Israel, ya, ketika diutusnya Rasul yang terakhir dan mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak berhak dengan Taib Palestina. Naam. Ini khan fidina azani wa a'azzakumullah. Taib. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika memberikan kelebihan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala jika memberikan kelebihan kepada seorang hamba, apakah itu kelebihan ilmu, dia diberikan kelebihan ilmu dibandingkan orang yang lainnya, atau kelebihan harta, ya, maka itu semua termasuk nikmatun azimah, kenikmatan besar. Naam. Annallaha ta'ala idza faddala ahadan bi'ilmin aw malin. Annallaha ta'ala idza faddala ahadan bi'ilmin. Bahwasanya Allah Ta'ala jika memberikan kelebihan kepada seorang bi'ilmin, dengan ilmu, au malin, atau harta, au jahin, atau kedudukan, fa inna dzalika minan ni'amil 'adzimah, maka hal itu termasuk dari kenikmatan-kenikmatan yang besar. Di sini Allah sebutkan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, sesungguhnya aku lebihkan kalian atas al-'alamin. Alam itu masiwallah, apa-apa yang selain Allah, ya. Diberikan kelebihan orang-orang Bani Israel. Naam. Di sini Allah sebutkan satu, faddaltukum 'alal 'alamin, nanti akan dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan kepada Bani Israel ternyata sangat-sangat banyak. Kemudian faedah yang kelima dari ayat ini, tafadulun nas, manusia itu bertingkat-tingkat kedudukannya, tidak sama rata. Manusia itu bertingkat-tingkat. Nah, ada yang lebih kaya, ada yang lebih pinter, dan yang lainnya, ya. Maka berputarlah kehidupan dengan bertingkat-tingkat. Nah. Hatta terjadi pada para rasul, bukan hanya manusia biasa. Rasul itu pilihan Allah, ya. Tapi di antara para rasul itu juga bertingkat-tingkat. Faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin. Tilkar rusul. Rasul-rasul itu, ya, kami lebihkan sebagian mereka atau sebagian yang lainnya, tidak sama, sehingga ada yang namanya ulul azmi, ya, rasul yang utama dari rasul-rasul yang lainnya. Nah, baik, mustahil. Wattaqu khafu, dan bertakwalah. Khafu takutlah. Yauman, pada suatu hari. La tajazi, yang tidak dibalas. Fihi, pada hari itu. Nafsun an nafsin syai'an, jiwa dari jiwa yang lainnya. Wahuwa yaumul qiyamah, itu hari kiamat, ya. Yang tidak ada seseorang satu jiwa mengorbankan, mengganti pada jiwa yang lainnya. Ketika satu orang berhak mendapatkan azab, tidak bisa digantikan oleh orang lain azabnya. La tajazi nafsun an nafsin syai'a wa la tuqbalu bitta, dengan tak. Wala tukbalu bita, ini disebut kalau Ibnu Katsir, ya, bita. Wal ya, dan juga ya. Wala yukbalu, ya. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya ada riwayat bita wala tukbalu, ya. Ada yang bil ya, tidak diterima minha darinya syafa'atun ay laisa laha syafa'ah fatuqbalu. Tidak, di sana tidak ada syafaat yang bisa diterima. Tidak ada pertolongan yang bisa diterima. Nah, fama lana min syafi'in. Ini ada ya? Ada di sini. Fama lana min syafi'in, maka tidak ada bagi kami dari orang-orang berikan pertolongan, berikan syafaat. Wala yu'khadhu minha adlun. Tidak diambil darinya adl. Adl itu tebusan, fida. Adlun di sini maknanya fidaun, tebusan. Walahum yunsarun, dan tidak ada bagi mereka penolong. Yamna'una min azabillah, yang menghalangi mereka dari azab Allah. Dari ayat ini kita bisa ambil faedah. Yang pertama, at-tahdzir min yaumil qiyamah, peringatan dari datangnya hari kiamat. Peringatan, wattaku yauman, takutlah kalian pada suatu hari. Turja'una fi ilallah. Kemudian yang kedua, bahwasanya pada hari kiamat, la tujzi nafsun an nafsin syai'a, tidak bisa seorang itu menggantikan orang yang lain untuk dihukum. Ketika mendapatkan hukuman, dia rela menggantikan saudaranya, anaknya, atau yang lainnya. Tidak bisa nanti ketika yaumul qiyamah. Yang ketiga, anna syafa'ata la tanfa' yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat syafaat itu tidak berlaku bagi orang-orang yang memang tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Bagi orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Nah, adapun yang berhak mendapatkan syafaat masih bisa berlaku syafaat itu. Jadi ayat ini yang dimaksudkan adalah ketika layan fa'u syafa'ah ini, orang-orang yang memang tidak berhak mendapatkan syafaat. Yang keempat, anna yaumal qiyamah laisa fihi fida, pada hari kiamat tidak ada tebusan. Tidak bisa ditebus dengan orang tuanya, dengan kekayaannya. Nah, yang kelima, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, orang-orang berbuat kemaksiatan yaumul qiyamah. Tidak ada penolong. Enam, baik itu orang tuanya atau yang lainnya, tidak bisa ditebus dan ditolong orang yang lainnya. Baik, ini ikhwan fidina azani wa a'azzakumullah, beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.